Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab At-Turus An-Nafisah fi bayani mutammimah al-Ajurmiyah. Faslun inna wa akhwatuha. Pasal tentang inna wa akhwatuha. Qala al-muallif rahimahullah, wa amma inna wa akhwatiha fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaraha. Inna wa akhwatuha menasabkan mubtada' sebagai isimnya dan merafakkan khabarul mubtada' sebagai khabarnya. Wahiyya sittatu akhrafin. Inna wa akhwatuha itu ada 6 huruf. Inna wa anna wa huma litaukidi nisbah wa nafis syaqi anha. Yang pertama dan yang kedua, inna dan anna, memiliki makna mentaukidkan jumlah dan menafikan keraguan-keraguan pada jumlah tersebut. Nahu fa innallaha ghafurur rahim. Wa qawlihi ta'ala dzalika bi annallaha wal haqq. Wa ka'anna litashbihil mu'akkadi. Yang ketiga, karena memiliki arti menyerupakan sesuatu yang ditekankan. Nahu ka'ada zaidan asadun. Walakinna lil istidrak. Nahu zaidun syuja'un walakinnahu bakhilun. Yang keempat, lakinna memiliki makna lil istidrak. Contohnya zaidun suja'un walakinnahu bakhil. Walaita litamanni. Yang kelima, laita mengandung arti tamanni. Nahwu laita syababa aidun. Wala alla litarji. Yang keenam, la alla memiliki makna tarji. Nahwu la alla zaidan qadim. Wali tawakku juga mengandung arti tawakku. Nahwu la alla amran hadikun. Wala yataqaddamu khabaru hadihil akhrufi alaiha. Khabar huruf-huruf ini, yakni inna wa akhwatuha, tidak boleh mendahului huruf-huruf tersebut. Wala yatawassatu bainaha wa bainasmiha illa idza kana dzarfan aw jaran wa majruran. Khobar tidak boleh berada di tengah antara inna wa huwa tuha dan isimnya, kecuali jika khobarnya berbentuk dhorof atau jar majrur. Nahu inna ladaina angkalan, inna fi dhalika la ibratan. Wa tata'ayyanu inna al-maqsurah, wajib membaca hamzah inna dengan dikasrah. Filip tidak jika terletak di permulaan jumlah. Nahu inna anzalnahu, wa ba'da ala allati yustaftahu bihal kalamu. Yang kedua, setelah ala yang biasa digunakan sebagai pembuka kalam. Nahu ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim, wa ba'da haithu. Nahu jalastu haithu inna zaidan jalis. Kemudian terletak setelah haithu, contohnya jalastu haithu inna zaidan jalis. Wa ba'dal qasam, kemudian setelah qasam atau sumpah. Nahu wal kitabil mubin, inna anzalnahu. Wa ba'dal qawl, atau setelah lafad qawl dan tasrifannya. Nahu qala inni abdullah. Wa idha dakhalatil lamu fi khabariha, dan ketika ada lam yang masuk pada khabarnya. Nahu wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Wa tata'ayyanu anna al-maftuhah, dan wajib membaca hamzah dengan di fathah, yakni anna, idha hallat mahal al-fa'il, jika menepati tempat fa'il. Maksudnya anna isim dan khobarnya makharofa menjadi fa'il. Nahu awalam yakfihim anna anzalna, au mahalla naibil fa'il, atau menempati tempat naibul fa'il. Nahu qul uhiya ilayya anna hustama'a nafarun minal jin, au mahallal maf'uli, atau menempati tempat maf'ul. Nahu wala takhafuna annakum asyartum billah, au mahallal mubtada'i, atau menempati tempat mubtada. Nahu wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan, au dakhal 'alaiha harful jar, atau ada huruf jar yang memasukinya. Nahu dzalika bi annallaha wal haqq. Wa yajuzul amrani, boleh dibaca dua bacaan, inna atau anna, ba'da fa'il jazak, setelah fa'ul jazak. Nahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha, fa'annahu boleh, fa'innahu boleh, ghafur rahim. Wa ba'da idza al-fujaiyah, kemudian terletak setelah idza al-fujaiyah. Nahu kharajtu fa idza anna zaidan qa'im, atau fa idza inna zaidan qa'im. Wa idza waqa'at mawdhi'at ta'lili, atau menempati tempat ta'lil, yakni berfungsi sebagai alasan dari perbuatan sebelumnya. Nahu nad'uhu innahu wal barur rahim, wa labbaik innal hamda wa ni'matalak. Oleh juga annal hamda wa ni'matalak. Wa tadkhulu lamul ibtida. Lamul ibtida dapat masuk ba'da inna al-maqsurah faqat. Setelah inna yang hamzanya dikasrah saja. Ala arba'ati asya, di atas empat perkara. Ala khobariha, masuk pada khobarnya inna. Syarti kaunihi mu'akhoran musbatan, dengan syarat khobarnya diakhirkan dan musbat, tidak didahului oleh nafi. Nahu inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafur rahim. Wa lasmiha, lamul tidak juga bisa masuk pada isimnya inna. Bisyarti ayat akhar anil khabar, dengan syarat diakhirkan dari khabarnya. Nahu inna fi dhalika la ibratan liulil absar. Wa ala dhamiril fasli, dan juga bisa masuk pada dhamir fasl. Nahu inna hadha lawal qasasul haq. Wa ala ma'muril khabar, bisa juga masuk pada ma'mulul khabar. Bisyarti taqaddumhi alal khabar, dengan syarat dia mendahului khabar. Nahu inna zaidan. Naam. Inna zaidan la amran, ya. Kurang alif. Inna zaidan la amral baribun. Wa tanfasilu ma az. Yang betul bukan tanfasilu. Tatasilu, ya. Nunnya diganti tak. Fa'nya dihapus. Wa tattasilu ma'az zaidah bihadhil akhraf fayabtulu amaluha. Ma'az zaidah bersambung dengan huruf-huruf ini, yakni inna wa akhwatuha, yang menyebabkan batal amalnya. Nahu inna mawahu ilahun wahid. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wa ka'annama zaidun qa'im, walakinnama zaidun qa'im, wala'allama zaidun qa'im. Illa layta, kecuali layta, fayajuzu fiha al-imalu wal-ihma'u. Boleh tetap beramal, boleh tidak beramal. Nahu laitama zaidun qa'im binasbi zaid wa raf'i. Zaidnya boleh dinasab, boleh dirafa. Kalau nasab berarti beramal, itu laita. Kalau dirafa, laitanya tidak beramal. Wa tukhaffafu inna al-maqsurah. Inna yang dikasrah hamzanya ditakhfif menjadi in. Fayaktur ihmaluha, yang menyebabkan dia banyak tidak beramal. In kullu nafsin lamma alaiha hafid. Wa yaqilu imaluha, sedikit sekali yang beramal. Nahu wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum. Fikirat liman khaffafa in walamma bil ayatain. Buat orang yang mentakhfif in dalam ma, dalam dua ayat tadi, in dan lama, menjadi lama, ya. Watal zamul lamu, wawunya dibuang, bukan walam tapi watal zamu allamu. Fi khabariha idza umilat, wajib khobarnya dikasih lam jika ternyata in mukhaffafanya tidak beramal. Wa in khuffifat anna al-maftuha, jika anna yang di fathah hamzahnya ditakhfif menjadi an, bagia ikmaluha, tetap beramal. Walakin yajibu ayyakuna ismuha dhamir sya'ni, tapi isimnya wajib berupa dhamir sya'n. Wa ayyakuna mahdufan, dan dhamir sya'nnya dibuang. Wa yajibu ayyakuna khobaruha jumlatan, dan khobarnya harus berbentuk jumlah. Nahu alima an sayakunu minkum marba. Wa idza khuffifat ka'anna baqiya i'maluha, jika ka'anna ditakhfif menjadi ka'an, maka amalnya tetap berlaku. Wa yajuzu hatfu ismiha, isimnya boleh dibuang. Wa dzikruha, boleh juga disebutkan. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair. Wa yauma tawafaina biwajhin muksamin, ka'anna atau ka'an dhabyatan ta'tu ila walikis salam. Jadi di sini bacanya ka'an, asalnya ka'an. Kalau dibaca ka'an dhabyatun ta'tu ila walikis salam, maka beramal. Kalau dibaca dhabyatan, ya, kalau dibaca dhabyatun tidak beramal. Nah, di sini contoh disebutkan isimnya itu dhabyah. Wa in khuffifat lakinna, kalau lakinna ditakhfif menjadi lakin, wajaba ihmaluha, maka wajib tidak beramal. Wallahu ta'ala alam. Ini matan mutammimah, ya, matan mutammimah al-ajhumiyah. Ada pun penjelasannya, fihi masail, tentang inna wa akhwatuha, ada beberapa permasalahannya, cukup banyak. Al-mas'alatul ula, inna wa akhwatuha tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Inna wa akhwatuha itu menasabkan isim dan merafakkan khobar. Ini adalah amal inna wa akhwatuha resmi, ya, isimnya dinasab, khobarnya dirafa. Nahu inna zaidan qa'im, zaidan ismuha wa qa'im khobaruha. Inna zaidan qa'im, sesungguhnya Zaid itu berdiri. Zaidan isimnya, inna qa'imun khobarnya. Al-mas'alatu athaniyah, inna wa akhwatuha kulluha huruf, wa tusamma al-khurufa al-musyabbahata bil-af'al. Inna wa akhwatuha itu semuanya berbentuk huruf, dan disebut al-khuruf al-musyabbaha bil-af'al, huruf-huruf yang menyerupai fi'il. Li'annaha mabniyatul awakhir al-fathi kalmabi. Kenapa kok disebut huruf yang menyerupai fi'il? Karena inna wa akhwatuha itu huruf akhirnya mabni fathah, seperti fi'il madhi. Ma'abina'iha ala thalathati akhrafin fasa'idan. Kemudian yang kedua, inna wa akhwatuha itu tersusun dari tiga huruf atau lebih. Ini cirinya fi'il itu, ya, tiga huruf atau lebih. Kalau ada lafad yang tersusun dari tiga huruf ke bawah, itu cirinya apa? Huruf. Kalau tersusun dari tiga huruf atau lebih, maka itu cirinya fi'il, ya. Nah, inna wa akhwatuha tersusun dari tiga huruf atau lebih. Wali wujudi makna fi'li fi kullin minha, dan adanya makna fi'il yang terkandung pada setiap anggota inna wa akhwatuha. Jadi inna wa akhwatuha semuanya huruf, bukan fi'il, bukan isim, ya. Inna wa akhwatuha disebut al-huruf al-musyabbah bil af'al, huruf yang menyerupai fi'il. Limadha? Kenapa kok disebut demikian? Di sini disebutkan ada tiga alasan. Yang pertama, harokat akhir inna wa akhwatuha mabni fathah seperti fi'il madhi, ya. Yang kedua, inna wa akhwatuha tersusun dari tiga huruf atau lebih. Yang ketiga, inna wa akhwatuha mengandung makna apa ini? Fi'il. Itu taukid, tasbih, istidrak, tamanni, tarajji, itu semuanya makna-makna fi'il, ya. Nah. Al-mas'alatu ats-tsalitsa, inna wa akhwatuha sittatu akhraf. Jadi inna wa akhwatuha itu terdiri dari enam huruf. Al-awwal inna ditaukid nisbah wa nafi syak anha. Yang pertama ialah inna untuk menguatkan jumlah, nisbah itu jumlah, dan menafikan keraguan dari jumlah itu. Jadi kalau ada jumlah dimasuki inna, maka ada penguatan makna pada jumlah tadi dan menafikan keraguan. Nahwu qawli ta'ala fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menguatkan bahwasanya Allah itu memang pengampun dan penyayang, tidak diragukan lagi, ya. Itulah sebabnya dikasih inna. Allah isimnya inna, ghafurun khabarnya inna, rahimun khabarnya inna. Yang kedua, asani anna ditaukid nisbah wa nafi syaqqi anha. Yang kedua ialah anna, maknanya sama, mentaukidkan jumlah dan meniadakan keraguan darinya. Nahu qawli ta'ala dhalika bi anna allaha huwal haq, yang demikian itu bahwa sesungguhnya Allah lah sesembahan yang benar, yang berhak diibadai. Allah isimnya anna, al-haq khabarnya. Asaris kana litasbihil mu'akkad, karena artinya ialah litasbihil mu'akkad, itu menyerupakan sesuatu yang ditekankan. Nahwu ka'anna Zaidan Asadun, sungguh Zaid itu seperti singa. Jadi menyerupakan sesuatu yang kemudian ditaukidkan atau dikuatkan, sehingga harus ada kandungan makna sungguh, ya. Ka'anna Zaidan Asadun, sungguh Zaid itu seperti singa. Zaidan isimnya, ka'anna Asadun khobarnya. Arabi lakinna lil istidrak wa huwa ta'kibul kalam bi raf'i ma yatawahhamu thubutuh aw isbatu ma yatawahhamu nafyuh. Yang keempat, lakinna mengandung arti istidrak. Istidrak itu memiliki dua makna. Makna yang pertama ialah untuk mengomentari kalam sebelumnya agar tidak ditetapkan padanya makna yang kedua isbatu ma yutawahamu nafyu itu menetapkan sesuatu yang dikira tidak ada. Nah, kita kasih contoh yang pertama. Pada awal nahu Zaidun suja'un lakinnahu bakhil. Zaid itu pemberani akan tetapi dia bakhil. Dhamir ha isimnya lakinna bakhilun khabarnya. Di sini lakinna lil istidrak dengan makna yang pertama yakni bakhil ini merupakan komentar ya agar kita tidak terlena dengan kalimat sebelumnya ya Zaid suja Zaid itu pemberani agak pemberani dikirane dermawan ya lakinnahu bakhil tapi dia bakhil jadi bakhil ini untuk mengomentari agar tidak menetapkan sifat dermawan pada lafaz sebelumnya atau istilah bahasa singkatnya itu mengomentari pernyataan sebelumnya ya. Nah. Yang kedua, ma Zaidun suja lakinnahu karim. Zaid tidak pemberani tapi dia mulia atau dermawan ya. Dia menetapkan menetapkan lafaz yang dikhawatirkan ditiadakan. Zaid tidak pemberani. Nah, khawatir bakhil juga ya. Nah, ternyata karim dia mulia. Nah, bahasa singkatnya istidrak itu untuk mengomentari pernyataan sebelumnya. Ya, baik komentarnya negatif atau komentar positif. Nah, yang pertama itu negatif, yang kedua positif. Ya. Nah. Al-khamis laita ditamanni wa huwa talabul mustahil au ma fihi usran. Laita maknanya adalah tamanni. Tamanni itu adalah mengharap sesuatu yang mustahil atau yang sulit terwujud tapi masih memungkinkan ya tapi sulit terwujud bahasa Indonesianya itu berandai-andai ya berangan-angan kosong fal awal nahu laita syababa a'id. Contoh makna yang pertama yakni mengharap sesuatu yang mustahil terjadi laita syababa a'id andai masa muda itu kembali yang ngomong sudah tua terus berandai-andai berangan-angan kembali ke masa mudanya ini mustahil ya. Nah, fid dunya mustahil. Wasani nahu laita limalan fa akhudja minhu. Yang kedua itu mengharap sesuatu yang sulit terjadi tapi masih memungkinkan. Laita limalan fa akhudja minhu. Andai aku punya uang, aku akan naik haji, ya. Li khobarnya laita malan isimnya dia ngomong orang miskin nah, ya. pengen haji nggak punya uang, terus berandai-andai ya, sulit saat itu terwujud, tapi tidak mustahil jadi kaya mendadak atau ada dermawan yang memberangkatkan dia apa ini haji atau yang lain. Jadi laita itu ditamani, tamani mengandung dua makna. Yang pertama mengharap sesuatu yang mustahil terjadi. Yang kedua mengharap sesuatu yang sulit terjadi tapi masih memungkinkan. As-sadis la'alla litaraji wa tawakku. Yang keenam la'alla memiliki makna taraji wa tawakku. Wal murad bi taraji raja'ul amri al mahbub al mumkin husuluh. Yang dimaksud taraji ialah mengharap perkara yang disukai yang memungkinkan terjadi. Jadi harapan untuk mendapatkan perkara yang disukai dan harapannya itu memungkinkan terjadi. Nahu la'alla Zaidan qadimun. Semoga Zaid datang ya. Zaidan isimnya la'alla, qadimun khabarnya. Kedatangan Zaid sangat disukai. Kemudian kedatangan Zaid memungkinkan untuk terjadi ya. Nah, wal murad bit tawakku, ini enggak usah pakai alif. Wal murad bit tawakku ya. Enggak usah pakai alif, alifnya dihapus. Wa karahatu wuqul amri al mumkin husuluh. Mengkhawatirkan terjadinya perkara yang tidak disukai yang mungkin terjadi. Jadi dia mengkhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak disukai dan sesuatu yang enggak disukai itu memungkinkan terjadi. Nah, contoh la'alla amran halikun ya. Jangan-jangan si Amr mati. Kematian Amr enggak disukai ya, dikhawatirkan. Kematian si Amr memungkinkan terjadi karena setiap manusia pasti apa ini mati. Nah, maka namanya apa ini tawakku. Taib. Wallahu taala ala. Ini masih panjang pembahasan inna wa khatwah ya. Taib, kita sampaikan secara bertahap insyaallah taala. Ustaz tolong terjemahkan inna Zaidan la amran dharibun. Nah, ini matan-matan tadi memang tidak saya terjemahkan contoh-contohnya ya. Soalnya nanti akan tampil kembali dalam masail ya. Nah, nanti tak terjemahkan. Tenang ya, sebetulnya kalau pakai gaya lama matanya itu tak loncati gitu aja ya, qaulul mu'allif illa qaulihi gitu langsung masuk masail ya, tapi ini tak baca pelan-pelan, tak terjemahkan kecuali contohnya ya, sengaja enggak tak terjemahkan karena contoh-contohnya dipakai dalam masail ya insyaallah, tapi ini minta diterjemahkan ya tak terjemahkan. Inna Zaidan la amran dharib, sesungguhnya Zaid itu memukul Amr ya. Nah, apa itu dhamir sa'an nanti ya, taib, ketika membahas masalah inna anna lakinna ka'anna mukhafafah ya. Nah, insyaallah nanti di masail ya, sabar. Nah, Tolong terjemahkan syairnya. Nah, insyaallah nanti dalam contoh tak terjemahkan syairnya ya. Nah, contoh dalam masail yang dimatan sengaja tak baca gitu saja contohnya ya. Nah, baik. Alhamdulillah ini menunjukkan dia sangat respon ya, sangat perhatian dengan dars ya. Nah, tidak kosong tatapannya ya, tapi tajam tatapannya. Yang kosong tatapannya itu ya setengah ngantuk, setengah ngelamun, setengah mengkhayal ya. Nah, kenapa? Mimpinya semalam belum selesai. Nah, dilanjutkan di majelis ilmu ya. Nah, hanya kosong. Huruf ba yang masuk pada inna itu huruf apa? Huruf jar. Bi annallaha. Dalika bi annallaha wal haq. Ba-nya itu ba huruf jar ya. Kalau huruf jar mengapa masuk ke inna? Padahal huruf jar itu masuknya pada isim. Naam. Tayyib. Ya karena anna isim dan khobarnya itu bisa ditakwilkan dengan apa ini masdar ya. Nah, masdar itu isim ya. Nah, taib. Begitu. Jadi kalian kan pernah dapat di antara tanda isim ialah kemasukan huruf jar ya. Ini mengapa kok ini masuk pada inna padahal inna itu huruf ya. Nah, jawabannya karena susunan anna isim dan khobarnya ini masuknya pada anna ya, enggak masuk pada inna ya. Enggak boleh bi inna tapi bi anna ya. Alasannya tadi itu karena susunan anna isim dan khobarnya ini bisa ditakwil dengan masdar sharih. Masdar sharih itu isim. Berarti khalas, enggak masalah ya. Nah. Baik, wallahu taala alam bisawab. Di murojaah lagi ya, ini sudah hari Senin, hari Kamis insyaallah imtihan. Mubtada, khobar dan kana wa akhwatuha. Semoga Allah Ta'ala memberi kita kemudahan untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.